Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik melalui radionya masing-masing ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang tanda-tanda kecil dari kiamat. Poin terakhir yang kita sudah bahas adalah dicabutnya ilmu. Sekarang kita lanjutkan ke tanda yang berikutnya. Tanda berikutnya dari hari kiamat, dan ini masih tanda kecil, adalah kathratus syurat wa'awanul zolamah. Banyaknya para diktator, penguasa-penguasa jahat, dan a'awanul zolamah, backing-backing dari kedoliman. Orang ketika melihat penguasa yang diktator pasti ditakuti dan dia pasti kaya raya. Banyak orang yang menjilat, kemudian menjadi pendukung, masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang penuh dengan kezaliman. Itu salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Kemana saja mereka pergi ataupun pulang, kemurkaan Allah tidak pernah lepas dari diri mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun aw qala yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman ma'ahum sayyat sayyata ka'annaha adnabul baqar yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi ghadabih." Akan muncul di kalangan umat ini di akhir zaman. Kalau di kalangan umat ini berarti orang ini muslim. Di akhir zaman. Atau dalam riwayat lain, akan keluar beberapa laki-laki dari kalangan umat ini di akhir zaman. Mereka membawa cambuk, seolah-olah ekor sapi. Mereka berangkat dalam kemurkaan Allah dan pulang juga dalam kemarahan Allah. Hadis itu, hadis tersebut sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, juz 5 halaman 250. Dan hadis ini sahih. Sanadnya. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhir zaman suratatun yagduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Fa'iyaka antakuna min bitonatihim. Akan muncul di akhir zaman para penguasa diktator. Mereka berangkat dalam kemurkaan Allah dan pulang dalam kemarahannya. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu menjadi pendukungnya. Bitonah itu artinya lingkaran dalam. Jangan sampai kamu masuk ke dalam sistem yang dipimpin oleh penguasa diktator tadi. Waqad ja'a al-wa'idu bin-nar li hadha as-sinfi minan nar aminan nas alladhina yatasallatuna 'alal muslimin wa yu'adzibunahum bighairi haqq. Ada banyak ancaman dengan azab neraka bagi manusia diktator seperti itu yang berbuat zalim kepada kaum muslimin, mengazab mereka tanpa alasan yang benar. Di antara hadis yang mengancam dengan neraka terhadap penguasa diktator tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum sayyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada dua golongan manusia dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Maksud belum pernah aku lihat, dua kelompok ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Nabi seumur hidupnya tidak pernah melihat dua golongan manusia seperti ini. Tapi akan terjadi di akhir zaman. Dua golongan itu adalah pertama, qaumun ma'ahum sayyat ka'adnabil baqar. Yadribuna an-nasa biha. Pertama, satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, dia memukuli manusia dengannya, dengan cambuk tersebut. Cambuk itu simbol kekuasaan. Kekuasaannya dipakai mendzalimi orang. Kekuasaannya dipakai untuk membungkam setiap orang yang vokal. Dihukum semaunya. Itu golongan pertama. Yang kata Nabi akan masuk ke dalam neraka. Sinfani min ahli nar. Lam arahuma. Yang kedua, nisaun kasiatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Dua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mailatun, yang dimaksud berpakaian tapi telanjang itu pakaiannya tidak menutup seluruh auratnya. Pakai pakaian tapi bagian auratnya masih terbuka. Baik terlihat karena terbuka, ataupun transparan warna kulitnya kelihatan walaupun tertutup, ataupun tertutup dari pandangan orang tapi mencetak bentuk tubuh. Itu seolah-olah bentuk tubuhnya tergambarkan dari pakaian ketat yang dikenakannya. Seolah-olah dia telanjang. Jadi nisaun kasiatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun. Mereka miring Maksud miring adalah mereka itu menyimpang, terjerumus ke dalam dosa, mumilatun, mereka membuat orang lain juga miring. Artinya mereka juga membuat orang jadi berdosa. Kalau ada wanita dandanan seperti itu, dia dosa. Ada lelaki yang melihat sampai terfitnah, menghayal, pokoknya melihat, menatap terus, dia juga berdosa. Ma'ilatun mumilatun. Dia miring, maksudnya menyimpang, salah, terjerumus dalam dosa, dan membuat orang lain juga terjerumus dalam dosa. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Kepala mereka itu seperti pungguk unta yang miring. Itu dua golongan manusia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Sebab hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, wa hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ashabus sayyab fahum ghilmanu wali syurtah. Hadis ini termasuk di antara mukjizat kenabian. Karena di zaman Nabi tidak ada dua golongan ini. Di zaman Nabi tidak ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Walaupun orang kafirnya, Yahudinya, Nasraninya, mereka memakai baju yang tertutup, cuma wajah aja terbuka. Tapi di zaman setelah itu baru bermunculan perempuan-perempuan yang berani keluar dengan membuka sebagian auratnya. Pada zaman sekarang betapa banyaknya wanita-wanita yang sangat berani memakai celana pendek itu ya. Terus memakai kaos yang tidak panjang. Kaosnya di atas udel. Celananya, celana pendeknya di bawah udel. Jadi udelnya kelihatan kemana-mana. Dan gak malu-malu lagi. Jadi itu tidak ada di zaman Nabi, tapi belakangan apalagi zaman sekarang. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini termasuk di antara mukjizat kenabian. Dan pada zaman sekarang telah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini telah terjadi. Maksud sekarang itu di zaman Imam An-Nawawi masih hidup. Sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Itu sudah terjadi. Ya. Fa'amma ashabus sayyad. Adapun pemilik pecut. Maksudnya ghilmanu wali syurtah. Mereka adalah budak-budak penguasa diktator tadi. Para eksekutornya, para anak buahnya, para begundal-begundalnya. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "In talat bika muddah aw syakta antara qauman yaghduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mithlu adnabil baqar." Kalau usiamu panjang, sebentar lagi kamu akan melihat satu kaum. Mereka pergi di bawah kemurkaan Allah dan berangkat juga atau pulang juga di bawah laknat Allah. Kemana-mana laknat dan murka Allah itu selalu melengket dalam diri mereka karena tindakan mereka pun layak dilaknat dan dimurkai. Di tangan mereka ada pecut seperti ekor sapi. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bab Jahannam a'adanallahu minha, bab tentang Jahannam yang semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal itu. Nah, di antara hadis yang dibahas dalam bab Jahannam, neraka Jahannam, hadis ini ya, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, kalau usiamu panjang, tak akan lama lagi kamu akan melihat orang yang pulang dan pergi dengan ya disertai murka dan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena mereka jahat kepada sama manusia dan memiliki kekuasaan untuk melampiaskan kejahatannya. Mereka punya pecut di tangannya seperti ekor sapi dan itu simbol dari kekuasaan. Lalu mereka mendzalimi orang yang mereka tidak sukai. Maka orang ini akan diancam dengan ancaman neraka jahannam. Dan ini orang muslim. Karena dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di kalangan umatku. Ya. Bahkan bakal muncul penguasa yang dia muslim tapi mendukung pemikiran kekafiran yang nyata-nyata kafirnya mereka lebih buruk daripada orang-orang majusi. Sebagaimana hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu alaikum umara hum syarrun minal majus." Akan muncul ya di kalangan kalian menguasai kalian beberapa penguasa. Umara, mereka itu lebih buruk, lebih jelek daripada majusi. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani ya di dalam As-Shaghiran Al-Awsat dan dikatakan oleh para ulama wa rijaluhu rijalus sahih, seluruh rijalnya itu adalah rijal-rijal yang sahih, yang sahih. Rijal itu artinya apa? Artinya para perawi hadis ini semuanya adalah rijal-rijal yang sahih, maksudnya rijal yang biasa dipakai oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari kecuali seorang rawi namanya Mu'mil bin Ihab, dia ini thiqat. Ini terangkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dan hadis ini sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ini beberapa keterangan ya, di antara keterangan yang menjelaskan bahwa salah satu di antara fenomena akhir zaman adalah munculnya para penguasa yang zalim. Aparat-aparat begundal-begundalnya juga zalim, menggunakan kekuasaannya untuk mendzalimi pihak-pihak yang tidak mereka sukai. Dan ini sudah terjadi di beberapa negara, sebagaimana di zaman Imam An-Nawawi pun ini terjadi, apalagi di zaman sekarang. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Yang pertama hari ini ya, kalau dijumlah jamlah dengan yang dulu-dulu ya udah banyak entah berapa poin. Kedua hari ini, salah satu di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamatlah intisyaruz zina. Wah, ini sudah banyak sekali merajalela, dipublikasikan secara terbuka. Yaitu merajalelanya perzinahan waliyadzubillah. Di antara tanda hari kiamat yang nyata adalah munculnya perzinahan dan banyaknya itu terjadi di kalangan manusia sehingga orang tidak asing lagi mendengar berita dan informasi perzinahan. Seolah perzinahan ini merupakan bagian dari gaya hidup komunitas yang menguasai media. Dan diekspos secara terbuka. Ketika diekspos orang mendengar itu tiap hari dan menganggap itu sebagai hal yang lumrah, yang wajar. Akhirnya orang tidak lagi menganggap aib yang sangat terlalu terhadap perzinahan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Hadis ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah kadza wa kadza fa dzakara minha wa yadhharu az-zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ini disebutkan, terus salah satunya adalah wa yadharuz zina, dan munculnya perzinahan. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dicantumkan dalam Kitabul Ilmi, bab raful ilmi wa zuhuril jahal, bab diangkatnya ilmu, maksud diangkat dihilangkan. Dan kita sudah tahu dihilangkannya ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Bab diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Juga dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Ilmi, bab raf'ul ilmi wa qabduhu wa zuhurul jahal wal fitan fi akhir zaman. Dan hadis ini sahih. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawat khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan, penuh manipulasi. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Ada masalah yang sangat urgen dan membahayakan negara gitu ya. Orang memperhatikan semua pihak agar apa negara itu tidak hancur umpamanya. Seenaknya aja penguasa bikin opini lain yang bisa menyedot perhatian publik. Melupakan hal itu disedot ke sini. Seolah-olah yang itu tuh sudah berlalu beres padahal tambah kacau. Itu disebut sanawat khadda'at. Ya. Tahun-tahun yang penuh tipu daya, penuh manipulasi. Nah, salah satunya adalah ya, wa tasyi'u fiha al-fahisyah, dan akan merata di kalangan mereka perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan zina. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Imam Al-Hakim berkata, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijah wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sanadnya sahih, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Dan pensahihan Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Syalal Albani pun rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini sebagaimana beliau tegaskan dalam kitab Sahih Al-Jami, ya, yang menunjukkan bahwa salah satu di antara yang akan muncul dalam kehidupan manusia adalah tasyi'un fihal fahisyah, merajalelanya perzinahan. Lebih hebatnya lagi, lebih dahsyatnya lagi, ini sudah dianggap hal biasa sehingga seakan-akan dianggap halal. Transaksi prostitusi begitu terbuka. Orang gak malu-malu lagi. Dan ini musibah terbesar. Disebutkan wa a'zam min dalika istihlalu zina. Hal yang lebih parah dari itu adalah menganggap halal terhadap perzinahan. Dan ini akan muncul di akhir zaman. Sebagaimana hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Pasti akan muncul di kalangan umatku. Kepastiannya ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditekankan dua kali. Pertama, adanya huruf lam taukid layakununna. Yang kedua ada huruf nun taukid saqilah di akhirnya. Tadinya layakunu. Ya, tadinya layakunu. Masuk huruf nun. Maka bersatu lagi dengan nun yang ada. Jadi layakunanna. Layakunanna fi ummati, pasti akan muncul di kalangan umatku. Aqwamun, beberapa kaum yastahilluna al-hirra wal-harir, mereka menghalalkan atau menganggap al-hir wal-harir. Al-hir artinya kebebasan, free sex, atau hubungan bebas, pergaulan bebas, seks bebas. Itu perzinahan, al-hirru wal-harir. Harir itu sutra yang bagi laki-laki diharamkan, baik murni 100% ataupun campuran. Kan ada orang-orang umpamana jualan, biasanya jualan kain sarung Samarinda biasanya. Tapi merek bukan? Merek, aduh ulah afan atau. Atau jenis, mungkin jenis kan Samarinda mana nama kota tuh Nen. Nama kota di Kalimantan ya. Ya sarung murah. 100% dari apa? Dari sutra. Tuh lihat halusnya bukan main, 100% dari sutra. Kita tanya, "An itu 100%?" "Iya, kita enggak nipu kok." "Kalau gitu enggak beli." "Loh, kenapa? Haram bagi laki-laki kalau 100%." "Enggak apa, enggak 100%, nah campuran saja." Biarlah gua tetap. Campuran juga tetap, enggak boleh tetap boleh campur semua. Akhirnya buka kartu, "Ini palsu Pak, bukan sutra asli," katanya. Tetap biar lakunya, entah yang mana yang bohong, entah yang pertama, entah yang kedua, entah yang terakhir. Jadi, ada orang yang menganggap halal sutra bagi laki-laki, emas bagi laki-laki. Padahal nyata-nyata itu diharamkan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir." Akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan dan juga harir atau sutra bagi laki-laki. Ya, di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Kitabul Asribah, bab ma jaa fi man yastahillu al-khamar wa yusammihi bi ghairi ismi. Di akhir zaman, ya, setelah seluruh orang mukmin mati, meninggal. Dan matinya seluruh orang mukmin itu karena ada apa? Karena ada angin halus. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil debu. Debu itu sangat kecil. Sekecil itu orang itu punya iman, kena angin tadi mati langsung. Adapun orang kafir, enggak mati, enggak ngaruh adanya angin tadi. Maka kalau seluruh orang mukmin mati, yang tinggal di alam dunia ini hanya orang-orang musyrik, hanya orang-orang kafir. Datang setan, ala tastajibuli, maukah kalian memenuhi ajakanku? Manusia menjawab, "Famada tastajibunana?" Apa yang kamu ajakkan kepada kami? Lalu disuruhlah mereka menyembah berhala atau patung, lalu mereka pun menyembah berhala. Ya, itu dari segi akidahnya, dari segi tauhidnya mereka syirik. Nah, adapun dari segi akhlaknya, mereka melakukan perzinahan secara terang-terangan di muka umum. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diterima dari Nawas radhiyallahu an, "Wa yabqa syararun nas yataharujuna fiha taharujal humur fa alaihim taqumus saah." Sehingga tinggallah di muka bumi ini manusia-manusia terburuk. Mereka melakukan perzinahan di zaman itu seperti halnya binatang, himar. Himar atau kuda atau binatang lain, kalau mereka mau melakukan hubungan, apakah mereka ngumpet gitu? Enggak. Walaupun ada sesama kuda di sana, hare-hare we. Ya. Kadang-kadang sesama jalu naik we satu. Nah, biasa ngabedakan gitu, mana jalu mana bikang gitunya. Jadi binatang mah begitu. Bahkan kita sering lihat di berita, di foto, di YouTube gitu ya. Binatang memperkosa binatang lain. Saya pernah melihat ada kucing. Ya kucing lagi dongkok-jongkok, tiba-tiba ada ayam. Ada ayam datang, kemudian itu ayam mungkin menganggap kucing itu teh bikang gitu, tanya betina, gewewek we gitu, digarap sampai ucingna gogoakan dan seterusnya. Itu binatang. Kelak manusia juga seperti itu di akhir zaman. Melakukan perzinahan secara terang-terangan. Ya. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah bab Dzikrud Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, juga Imam Al-Haythami, dan sanad hadis ini sahih. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la tafni hadhihi al-ummatu hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq. Fayakunu khiyaruhum yawma idin man yaqul law waraitaha wara hadhal ha'it." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah umat ini sehingga ada seorang laki-laki mendatangi wanita lalu mereka melakukan perzinahan di tengah jalan. Gak peduli terhadap orang sekitar. Ya persis kayak binatang. Manusia terbaik di zaman itu, laki-lakinya hanya bilang kepada wanita, yuk kita berzinah di balik pohon ini atau di balik dinding ini, agak ngumpet, ya itu yang terbaiknya. Tapi tetap berzinahnya. Kalau yang lainnya terang-terangan di muka umum. Ya. Hadis tersebut riwayat Imam Abu Ya'la, kata Imam Al-Haythami, wa rijaluhu rijalus sahih. Rijal hadis ini seluruhnya rijal hadis sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu'uz Zawaid susunan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Berkata Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab Al-Mufhim ketika menjelaskan hadis Anas di atas, beliau menyatakan fi hadzal hadis 'alamun min a'lamin nubuwah id akhbara an umurin sataqa fawaqa'at khususan fi hadhil azman. Kata Imam Al-Qurtubi, di dalam hadis ini terdapat salah satu di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan beberapa perkara yang belum terjadi dan akan terjadi dan pada zaman sekarang ini sudah terjadi. Yang dimaksud pada zaman sekarang, pada zaman Imam Al-Qurtubi. Apalagi sekarang. Ya, lebih dahsyat lagi itu. Berdasarkan hal itulah maka tersebarnya perzinahan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Berkata para ulama ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Qurtubi tadi, وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي زَمَانِ الْقُرْتُبِ فَهُوَ فِي زَمَانِنَا هَذَا أَكْثَرُ ظُهُورًا لِعَذْمِ غَلَبَةِ الْجَهَلِ وَانْتِشَارِ الْفَسَدِ بَيْنَ النَّاسِ. Kalau ini sudah terjadi di zaman Imam Al-Qurtubi, maka di zaman kita sekarang jauh lagi lebih banyak, lebih terang-terangan lagi, karena dominannya kebodohan dan tersebarnya kerusakan di kalangan manusia. Inilah beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa salah satu di antara fenomena akhir zaman adalah merebaknya perzinahan. Apakah ini sudah terjadi sekarang? Iya, sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Ketiga, intisyaru riba. Ini tambah-tambah lagi, memperparah suasana kehidupan kita. Yang menyebarnya riba. Hampir tidak ada satu sektor ekonomi real pun di dalam kehidupan kita yang tanpa riba. Ya, Indonesia agak mending, tidak seluruhnya. Kalau di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, di beberapa negara Asia Timur yang sudah maju, itu wajib ya melibatkan diri dalam riba. Munculnya riba dan merajalelanya riba di kalangan manusia, termasuk komunitas kaum muslimin, dan tidak pedulinya orang terhadap sumber penghasilan mereka, apakah yang halal apa yang haram, gak peduli. EGP, ya, emang gue pikirin. Itu sudah merupakan hal yang masyhur di kalangan para ulama sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Baina yadi sa'ah yadhharu riba." Sebelum beberapa saat sebelum terjadinya kiamat akan muncul riba dan menyebabkan mayoritas transaksi yang dilakukan, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia nyaris tanpa tidak ada yang tanpa riba, seluruhnya dengan riba. Adanya penggunaan kartu kredit, adanya cicilan yang berbunga, baik bunga normal ataupun bunga denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Maka nyaris semua sektor real ekonomi itu haram. Karena adanya unsur haram berupa riba tadi. Dan orang sudah enggak peduli. Selalu mencari alasan dalil untuk membolehkan hal itu. Dianggap apa saja, apa bedanya riba dengan jual beli, sama ajalah gitu. Ribet amat gitu-gitu juga. Dia menggampangkan karena enggak tahu sejauh mana besarnya dosa riba. Nabi SAW dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin." Pasti akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang tidak lagi peduli terhadap harta yang dia ambil, yang dia dapatkan, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, Kitabul Buyu, bab qaulullah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba." Hai orang-orang beriman, jangan kalian makan riba. Hadis-hadis ini sudah terjadi di sejak beberapa abad yang lalu. Maka ya, kita melihat mereka itu tidak peduli lagi kepada halal dan haram, bahkan mengumpulkan harta dari yang halal dan haram secara membabi buta, mau halal mau haram enggak peduli. Yang penting kita untung. Dan ini yang berbahaya. Oleh karena itulah maka munculnya fenomena ini termasuk salah satu di antara akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina yadis sa'ah yadharu riba." Di antara beberapa tahun sebelum hari kiamat akan muncul riba dan menjadi warna dalam kehidupan manusia. Apa akibat dari riba? Kekacauan. Selain masing-masing individu yang terlibat dalam riba itu menanggung dosa yang besar. Sebab dosa riba itu ada bertingkat-tingkat, puluhan tingkat. Dan tingkatan dosa riba yang paling kecil dosanya itu sebanding apabila seseorang berzina dengan ibunya. Waliyadzubillah. Kita kan jijik ya kalau mendengar ada orang yang berzina dengan ibunya. Sehingga binatang aja gak gitu-gitu amat gitu. Binatang aja gak pernah kawin sama ibunya. Ini kawin sama ibunya. Bukan kawin nikah, tapi melakukan hubungan perzinahan anak dengan ibu. Dosanya gede banget. Dosa riba tingkatan terkecil terendah itu seperti itu. Apalagi yang terbesarnya, lebih besar lagi. Ya, itu masing-masing individu itu menanggung beban dosa yang sangat-sangat-sangat besar, itu pertama. Kedua, apa yang dikonsumsinya menjadi haram dan itu menimbulkan efek buruk bagi dirinya dan keluarganya. Ya, kemudian apalagi? Dampak sosialnya, lihat, salah satu di antara dampak dari riba adalah kemacetan di mana-mana. Apa hubungannya riba dengan macet? Ya banyak. Kemacetan akibat apa? Akibat terlalu banyaknya kendaraan, motor ataupun mobil. Wah, mobil motor luar biasa tuh. Ya. Sebulan bisa terjual 30 ribu di satu kota saja. 30 ribu apa? 30 ribu motor gitu. Bayangkan, ya, mobil. Lahir-lahir kemacetan, kemacetan karena terlalu banyaknya motor dan mobil. Sekarang banyaknya motor dan mobil akibat apa? Apakah akibat semua orang kaya? Karena kaya, kemudian mereka banyak membeli motor dan mobil. Enggak, ya. Itu karena riba. Karena adanya apa? Kredit. Orang dipermudah untuk ngeredit motor dan mobil. Kalau cash mereka enggak sanggup bayar. Apa yang terjadi? Riba, apa? Nyicil. Dan dalam setiap cicilan ada riba. Akibatnya orang dengan mudah mempunyai motor dan mobil. Penuh jalan-jalan tutup. Jalan-jalan penuh oleh motor dan mobil, apalagi long weekend seperti sekarang. Ya, anak-anak sekolah sudah dibagi rapat, sudah libur gitu ya. Orang-orang tuanya sudah mau libur dari mulai tanggal 24 Desember ini ya. Sampai akhir tahun nanti. Sampai setahun tuh. Bakal macet di kota-kota besar yang sering dikunjungi, Bandung gitu ya. Tempat-tempat wisata, macetnya luar biasa. Ini dampak sosial dari riba. Yang seandainya dipersulit upaya kepemilikan kendaraan bermotor, maka akan jarang orang yang memiliki motor dan mobil, dan kapasitas jalan amat sangat mencukupi untuk ya jumlah kendaraan yang ada. Tidak akan ada kemacetan. Dan banyak lagi dampak-dampak sosial yang lainnya. Inilah para pendengar sekalian, pagi ini kita hanya membahas 3 poin di antara tanda-tanda kecil bagi hari kiamat. Pertama adalah tadi merajalelanya adanya penguasa-penguasa diktator, merajalelanya perzinahan, dan juga yang terakhir riba. Ya, kita cukupkan sampai sini penjelasan kita pagi ini. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mangga Pak Muzain pandu dengan tanya jawab dengan pendengar. Naam Ustaz, syukran jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Solihin ya. Ya, Pak Solihin. Ya, silakan Pak Solihin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Bagaimana kabar Pak Solihin? Ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Pertanyaan saya, kalau tadi disebutkan misalnya hadis tentang ringan-ringannya riba adalah menjinai ibu kandungnya sendiri, mohon dijelaskan riba yang paling ringan itu yang seperti apa Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak menyimpang dari materi. Kalau dalam surat Al-Ahram ayat 157 itu diantaranya ada potongan ayatnya itu ada kata-kata wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Di situ diterjemahkan yang mengharamkan segala yang buruk. Gimana dengan terjemahan di dalam doa yang masuk ke WC? Di situ ada kata-kata khaba'is, tapi di situ diterjemahkannya jin perempuan kalau nggak salah. Seperti itu Pak Ustaz. Itu saja pertanyaan saya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Pak Solihin. Barakallahu fik. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Solihin. Pertama tentang riba. Jenis atau contoh riba paling kecil yang bagaimana? Iya, yang dimaksud penjelasan saya adalah dosa dari riba itu bertingkat-tingkat. Tapi dosa terkecil atau terendah sebanding dengan dosa seseorang melakukan perzinahan dengan ibunya. Jadi bukan jenis ribanya atau bentuk ribanya, tapi sekecil-kecil dosa riba itu sama dengan apabila seseorang menzinahi ibunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Ya. Aisaruha mithlu ayan kihar rajulu ummahu. Wa in arbar riba irdur rajul. Rajul muslim. Riba itu memiliki 73 pintu. Maksudnya 73 tingkatan dosa. Dan dosa yang paling ringan sama dengan apabila seseorang melakukan perzinahan dengan ibunya sendiri. Sedangkan dosa yang paling besar, ya, sedangkan riba adalah dosa yang paling besar. Dan dosa yang paling besar dari riba itu sebanding dengan apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya sendiri. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Sesungguhnya sebesar-besar dosa riba adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya sendiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dan hadis ini sanadnya sahih, ya. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zina. Kata Nabi SAW, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari riba, padahal dia tahu, itu lebih hebat, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Bayangkan, jangankan 36 kali. Satu kali saja berbuat zina, kita sudah ngeri sebesar apa dosanya. Ini 36 kali. Dan makan satu dirham riba itu sebanding dengan berzina 36 kali. Kebayangkan gedenya dosanya, ya. Oleh karena itulah itu perbandingan dahsyatnya dosa riba. Jangan dianggap enteng gitu. Yang paling kecilnya aja sekeji itu. Satu dirham aja sebanding dengan berzina 36 kali. Sebagaimana hadis yang kita ungkapkan barusan diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Miskatul Masabih. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan penjelasan tadi adalah sekecil-kecil dosa riba. Kita tidak menjelaskan apa bentuk perbuatan riba yang paling kecil. Kita tidak sedang menjelaskan itu. Tapi sedang menjelaskan dosa terkecil dari riba adalah sebanding dengan seorang berzina dengan ibunya. Satu dirham yang dimakan dari riba sebanding atau lebih, tadi disebut asyaddu. Lebih apa? Lebih besar dosanya daripada 36 kali melakukan perzinahan. Waliyadzubillah. Inilah yang pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Khaba'is. Oh iya, khaba'is. Ya. Dalam Al-A'raf 156, Allah SWT berfirman tentang salah satu misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yuhilluna lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi Nabi itu diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Khaba'ith di sini maknanya adalah kullu ma dharra fil badan. Semua yang madharat bagi badan. Contohnya apa? Ya jelas narkoba-narkoba kayak begitu itu khaba'ith. Termasuk rokok apakah madharat enggak bagi badan? Tidak madharat bagi badan, tapi madharat banget katanya. Tidak hanya untuk badan sendiri tapi juga untuk orang lain, ya. Untuk keluarganya, untuk kawan-kawannya, sekalipun dia tidak merokok di dalam rumah tapi merokoknya di luar, nikotinnya tetap nempel tuh di bajunya, di rambutnya, di kulitnya. Masuk ke rumah. Ya sudah, di rumah itu terkontaminasi, teracuni oleh nikotin. Mangku budak, ya, memangku anaknya, anak kecil. Anaknya bernafas di depan ayahnya yang baru saja ngerokok di luar. Kesedot itu. Apa? Nikotin-nikotinnya, racun-racun yang nempel di baju-bajunya. Dari mana kita tahu di bajunya nempel nikotin? Cium aja bajunya bau rokok, enggak pasti bau rokok ya. Ya, dan seterusnya. Itu termasuk khaba'ith apa thayyibat? Ya pasti khaba'ith. Coba kalau umpamanya bapak-bapak yang suka ngerokok, nganggap rokok ini bagus. Coba anaknya istrinya kasih. Apa reaksinya kalau melihat istrinya anaknya yang masih kecil SD atau TK ngerokok? Pasti marah, kamu kecil-kecil. Gak bagus tahu gitu. Kalau itu gak bagus bagi anak-anak, kenapa dianggap bagus bagi orang tua? Bagus dari sisi apanya bagi orang tua? Kalau bagi anak-anak tidak bagusnya karena apa? Karena itu merusak kesehatan. Paru-paru kamu rusak loh. Emang bapak enggak? Semuanya sama ya. Itu tidak diragukan lagi sebagai khaba'ith. Haram. Berdasarkan hal itulah maka khaba'ith di sana maknanya adalah apa yang buruk dari perkara yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Baik makanan ataupun minuman. Ya. Nah. Kenapa khabaisan dimaknakan begitu oleh para ulama berdasarkan konteks kalimatnya. Ini berbicara tentang makanan. Oleh karena itulah konteks kalimat menentukan makna. Adapun khabais di dalam doa masuk ke dalam WC ya, umpama bismillah ya'udzubillahi minal khubuthi wal khabais. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabais. Khubuth dan khabais di sana maknanya berbeda dengan yang di dalam ayat tadi dari segi penafsirannya. Adapun makna asal, makna aslinya, makna bahasanya sama, itu keburukan. Tapi khubuth dan khabais dalam doa masuk WC ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW itu setan lelaki dan setan perempuan. Berdasarkan apa perbedaan makna pada lafadznya sama? Ya berdasarkan perbedaan konteks kalimat. Seringkali di dalam bahasa kita ada kata-kata yang mustarok. Mustarok itu satu kata tapi punya beberapa arti. Ya. Seperti umpamanya daki. Daki maknanya bisa naik, bisa kotoran yang nempel di kulit, ya. Bagaimana membedakannya tergantung konteks kalimat. Bagaimanapun tingginya gunung itu, saya akan daki. Daki di sana apa artinya? Naik. Saya sedang membersihkan daki. Nah, daki di sana kotoran yang nempel di tubuh kita. Walaupun sama-sama daki, kita gak akan keliru, ya. Kamu harus tahu. Kamu harus makan tahu. Tahu dan tahu kan dua-duanya ditulisnya sama tahu, ya. Kita bisa apa tahu di sini? Yang pertama adalah faham. Tahu yang itu makanan. Kita Keliru enggak dalam membedakannya? Tidak. Karena apa? Karena konteks kalimat. Kata yang sama dalam konteks kalimat yang berbeda, maknanya juga bisa berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Insani Purbalingga. Ada penelpon, maaf, kita angkat terlebih dahulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iya, alhamdulillah. Siapa Pak, di mana? Sama Kang Nana, Ustaz. Iya, silakan, di mana Kang Nana? Begini Ustaz, mungkin keluar dari tema Ustaz. Tapi kalau tidak ditanyakan, saya penasaran gitu Ustaz. Begini Ustaz, untuk tata cara merukiah yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apakah ada susunannya Ustaz untuk mungkin baca apa dulu? Dan setelah itu membaca doa apa gitu. Karena ada juga yang begini Ustaz, orang membaca doa malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah. Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, satu aja dulu Pak, maaf Pak. Oh begini Pak. Sudah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kang Nana ya? Kang Nana bertanya tentang cara meruqyah yang benar. Taib, cara meruqyah yang benar dijelaskan oleh para ulama. Karena apa? Karena ruqyah ini bagian dari ajaran Islam. Selain itu, ruqyah ini termasuk salah satu di antara metodologi pengobatan yang syar'i. Dijelaskan di dalam banyak kasus dalam hadis yang pernah teralami di zaman Nabi alaihissalatu wassalam dan juga di zaman para sahabatnya. Dan juga di zaman para ulama. Pada intinya, ayat apapun yang dibaca di dalam ayat-ayat Al-Quran merupakan ruqyah. Dan lebih utama apabila dilakukan oleh orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu tersebut akan memahami kaifiat ruqyah yang syar'i, memahami makna ayat-ayat yang dibacakan, sehingga ada apa? Ada penghayatan yang mendalam terhadap ayat yang dibacakan tersebut. Nah, penghayatan tersebut itu mempengaruhi kekuatan dan pengaruh ruqyah tersebut terhadap si sakit yang sedang atau si pasien yang sedang diruqyahnya. Ya. Itu merupakan perkara yang bisa telak efeknya kepada jin yang mengganggu orang yang sedang kita ruqyah tersebut. Tapi kalau orang yang meruqyah itu bacaannya saja umpamanya tidak benar, ya, kemudian penghayatannya tidak ada, niatnya juga riya, ingin dipuji orang bahwa dia bisa menyembuhkan, wah itu efeknya enggak ada. Nah, boleh diambil dari Al-Quran, boleh diambil dari hadis-hadis yang sahih, dan kita sudah pernah membahas dalam pembahasan kitab Riyadus Solihin tentang bagaimana cara meruqyah di dalam bab doa untuk orang yang sakit. Ya, Salah satu di antara ruqyah tersebutlah ruqyah yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh seorang namanya Labid bin Al-Aswam, seorang Yahudi, datang malaikat Jibril lalu meruqyahnya. Isi ruqyahnya adalah bismillah yarqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, ya. Allahu yashfika bismillah yarqik. Aku dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari setiap jiwa atau pandangan mata orang yang hasad. Allah akan menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ruqyah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ini diambil. Dan ada contohnya dari Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam hadis yang sahih, ya. Jadi pertama, cara-cara meruqyah, si orang yang meruqyahnya harus ikhlas. Jangan sampai ada unsur riya. Jangan sampai ada unsur ujub. Lihat nih saya nih. Jin ini dari mana akan saya usir, ya. Rekam. Film, nanti masukkan ke YouTube umpamanya. Itu sudah riya duluan, itu menghilangkan kekuatan dan efek dari ruqyah yang akan dilakukan. Pertama wajib ikhlas, ya. Yang kedua, si peruqyah itu juga wajib menghayati apa yang dia baca secara mendalam. Ketiga, hindarkan dialog dengan jin. Karena baik Nabi alaihi salatu wasallam ataupun para sahabat dan para ulama tidak membuka kesempatan dialog. Langsung menyuruh dia keluar. Ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh. Langsung begitu, ya. Jangan diajak apa? Bicara. Terlalu panjang apalagi. Diajak dialog ditanya, kamu jin dari mana? Namanya siapa? Berbentuk apa? Karena apa? Karena itu akan membuat si orang yang terganggunya menjadi lebih menderita. Nanti si jin akan memperpanjang obrolan. Ya, dibawa ke sana kemari ngobrolnya gak karu-karuan. Pokoknya kamu keluar. Keluar ya musuh Allah. Keluar. Ya, kalau enggak akan saya bacakan ruqyah. Akan saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kamu. Ayo keluar sekarang. Itu ya. Kalau dia umpama saya enggak tahu bagaimana. Bohong. Ya kamu bisa masuk, masa enggak bisa keluar. Ayo keluar. Nah, kalau dia cari alasan, bacakan aja lagi ayat, ya. Jadi hindarkan dialog. Ketiganya. Jangan ngarang-ngarang tata cara sendiri. Tata cara ruqyah sendiri yang diajar oleh Nabi dan para sahabat. Apalagi di khayal-khayal, apalagi diinspirasi oleh film-film horor atau oleh film-film kungfu. Ada jurus mencekek jin. Ah, ini saya pedang nih, lihat. Pura-pura si tangan kita ini seperti diasumsikan sebagai pedang, terus cep disabetkan. Tuh lihat kepalanya sudah putus tuh. Emang dia lihat gitu? Enggak, Nabi SAW, para sahabat dan para ulama tidak melakukan hal itu. Ngarang-ngarang sendiri tentang tata cara meruqyah. Sudah bacakan ayat, bacakan doa-doa ruqyah dari hadis yang sahih, ruqyah dari Jibril yang tadi, boleh silakan gitu ya. Nah, maka apabila ikhlas, ada penghayatan, kemudian membacakan ayat atau hadis yang sahih, itu sudah cukup. Talak itu, dahsyat. Kalau tahu umpamanya tidak ada pengaruh, coba yang tadi itu diintrospeksi. Niatnya apa? Penghayatannya ada enggak? Ya. Dan lebih utama si peruqyah adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi maksiat, ahli ibadah, dekat dengan Allah SWT. Itu yang paling ditakuti oleh setan dari kalangan bangsa jin. Sekarang jangankan setan dari kalangan bangsa jin, manusia-manusia jahat saja kepada orang yang soleh, ahli ibadah, orang berilmu kan segen. Gak berani. Apalagi mereka. Kalau orang jahat, perampok, pembunuh, preman, tukang mabok, tukang zina, dibacakan ayat kepada mereka, ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Apa mereka kepanasan, kebakar? Enggak. Karena dia setan bangsa manusia. Tapi kalau kepada setan bangsa jin, ya ngaruh besar. Ya. Oleh karena itulah, maka cukup kita pertama ikhlas kepada Allah SWT. Kedua, adanya penghayatan terhadap apa yang dia baca. Nah, yang ketiga, lakukan cara ruqyah yang syar'i, jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan dipengaruhi oleh film-film yang apa namanya pernah kita tonton tentang hal itu, ya. Ini ada jurus umpamanya mencabut akar, macam-macam yang diterapkan kepada jin. Imajinasikan nih, bacakan Fatihah atau ayat apa, bayangkan ini pedang terus ditusukkan ke jin. Itu ngarang-ngarang sendiri dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, jangan mengarang-arang tentang caruknya. Kalau orang itu ikhlas, ada penghayatan terhadap apa yang dia baca, terus bacakan ayat wasiat, itu tolak banget itu ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Saya bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Insani Purbalingga dari Ari di Bojongsari. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, saya kerja di koperasi yang di dalamnya memberikan pinjaman kepada anggotanya. Misal 1 juta diangsur 10 kali jadi 110 ribu per bulan. Di akhir tahun bunga yang terkumpul tadi dibagi lagi untuk anggota yang meminjam katanya. Itu bagaimana Ustaz? Terus pertanyaannya, tanya berita kan? Mungkin... Terus dia sebagai anggota punya keuntungan tiap tahun. Iya. Taib. Ya, barakallahu fiik. Koperasi itu memiliki banyak jenis usaha. Ada yang halalnya seperti jual-jual beli sembako gitu ya. Jual beli barang kayak begitu ya. Ada juga umpamanya yang haramnya. Ada orang anggota yang pinjam 1 juta. Jadinya 1.100.000 dalam jangka waktu tahun ya. Itu ada keuntungan dari meribakan uang, ada keuntungan dari jual belinya. Nah, gitu. Terus di akhir tahun seluruh keuntungan itu di kalkulasikan terus dibagi rata. Gimana statusnya? Kalau keuntungan yang dibagi itu dari hasil usaha yang halalnya halal. Yang haramnya haram. Nah, yang haramnya kita tahu umpamanya tadi membungakan uang pinjaman ke anggota. Itu kan bisa dihitung, ya. Ada pembukuannya. Kalau koperasinya benar. Pasti ada catatan pembukuannya, ada accountingnya segala macam. Nah, ini keuntungan dari jual beli sembako, ini keuntungan dari jual beli obat-obatan, ini keuntungan dari jual beli baju umpamanya, fashion. Nah, ini keuntungan dari riba. Kan pasti ada catatannya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa persen keuntungan dari riba yang dibagikan. Umpamanya ada rinciannya, keuntungan dari riba itu total ada 50 juta. Dibagikan ke 100 anggota. Jadi masing-masing anggota keuntungan dari riba itu dapat 500 sewang. Masing-masing dapat 500. Dari sembako, keuntungannya masing-masing dapat 500 juga. Dari penjualan pakaian, masing-masing umpamanya dapat 500 juga. Dari umpamanya usaha lain, dapat 500 juga. Jadi ada 4 jenis usaha. Masing-masing 500 ribu keuntungannya. Jadi satu anggota dalam setahun memperoleh keuntungan 2 juta. 2 juta itu sudah terlihat tuh catatannya, dari sembako 500, dari pakaian 500, dari usaha ini 500, dari riba 500. Nah, uang 500 untuk ribanya itu yang haram bagi kita. Ya. Yang 1,5 jutanya dari sembako, dari baju, dari yang lain-lain yang halal, ambil enggak apa-apa. Tapi dari yang itunya kita tidak boleh kita makan, tidak boleh kita makan. Terus gimana, apa dikembalikan ke sana? Enggak, ambil aja. Kemudian salurkan ke tempat penyaluran untuk riba. Bisa untuk MCK umum, bisa untuk mengaspal jalan-jalan, menambal jalan-jalan yang berlubang, menembok gang-gang yang becek. Pokoknya yang bersifat untuk kepentingan umum itu yang lebih layak untuk kita lakukan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya dari Abu Hanif di Bandung Timur. Tadi diterangkan bahwa semua muslim akan meninggal dengan angin. Di lain waktu Ustaz pernah menjelaskan tentang ada orang yang bertaubat setelah terbit matahari dari sebelah barat. Apakah yang taubat ini muslim? Bukankah pada waktu itu mereka hanya terbayang pernah ada zikrullah? Sedang mereka juga tidak tahu. Di sisi lain juga ada penjelasan bahwa umat yang menemui kiamat adalah seburuk-buruknya umat. Mohon dijelaskan lagi. Syukran. Iya, siapa? Abu Hanif. Abu Hanif di Bandung Timur. Barakallahu fiik. Iya. Semua keterangan tadi benar. Dan tidak saling bertentangan. Dan itu menjelaskan urutan kejadian. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, masih adakah orang muslim? Masih. Masih. Dan nah kita pernah bahas kapan di Cianjurnya kemarin waktu hari Sabtu pertama kemarin ya. Waktu yang tersisa sejak matahari terbit dari barat sampai kiamat sekitar 120 tahun. Itu sudah kita jelaskan. Masih panjang ya, lumayan ya. Bisa untuk hidup satu generasi setengahan merenan gitulah ya. Atau mungkin pada zaman itu bisa 3 generasi karena usia manusia saat itu mungkin saja sudah lebih pendek dan ukuran badannya juga lebih pendek. Itu sangat mungkin, wallahualam. Tapi masih agak panjang, tidak langsung kiamat. Ketika terjadi matahari terbit dari sebelah barat, masih adakah yang Islam? Masih. Masih adakah yang menyebut nama Allah? Semua menyebut nama Allah, yang tadinya tidak muslim, yang tadinya kafir mendadak masuk Islam. Tapi keislamannya tidak diterima. Yang tadinya maksiat terus dari kalangan orang muslim, enggak tobat-tobat, pas lihat matahari terbit dari sebelah barat, tobat. Tapi tobatnya sudah ditutup. Tidak diterima lagi. Ya. Kemudian manusia mengalami goncangan psikis yang dahsyat melihat fenomena hebat itu. Melihat matahari terbit dari sebelah barat. Goncang gitu ya. Karena itu kejadian yang aneh, yang langka, yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maka yang tadinya kafir, mendadak beriman. Yang tadinya ahli maksiat, mendadak bertobat. Sebagian ulama menjelaskan, setelah berlangsung beberapa waktu, sebulan, dua bulan, kejadian aneh tadi itu sudah terbiasa lagi. Ya, sesuatu yang mengguncangkan jiwa manusia itu hanya terjadi di awal kejadian. Setelah itu berlangsung beberapa lama, akhirnya menjadi biasa lagi. Biasa lagi. Jadi matahari terbit dari sebelah barat, masih ada orang muslim. Bahkan orang-orang bertobat. Bahkan orang kafir pun masuk Islam. Nama Allah disebut di mana-mana. Tapi saat itu tidak langsung terjadi kiamat. Ya. Sehingga keterangan yang menyatakan akan datang angin yang halus. Siapa saja orang punya iman, di dalam hatinya walaupun sekecil debu akan mati. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang bejat. Kejadian datangnya angin setelah terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi tidak bertolak belakang kedua keterangan tadi. Tapi justru menjelaskan urutan waktu. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Silakan para penelpon yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Ada? Maaf, saya bacakan kembali pertanyaan yang datang dari pendengar radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Kutasari. Ustaz, saya terkadang merasa sedih dan iri kepada kakak saya sendiri. Saya melihat kakak saya lebih beruntung dari saya. Kakak saya bisa membantu orang tua dan keluarga yang lain. Sedang saya saat ini belum mampu membantu orang tua dengan materi, hanya bisa mendoakan. Mohon nasihatnya Ustadz, agar saya lebih qanaah, lebih sabar dalam menjalani hidup ini. Syukran. Iya, barakallahu fiik. Hamba Allah di Kutasari Purbalingga ya. Ya, barakallahu fiik. Iya, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau daripada rumput kita ya. Termasuk itu, tadi kakak-kakaknya, saudaranya lebih beruntung daripada dirinya. Karena dia melihat dengan kacamata subjektif dia. Hanya dari satu aspek, dari aspek harta saja. Dan karena orang-orang masih ya menjadikan harta sebagai barometer dalam kehidupan sosial, orang yang berharta lebih dipandang, lebih dihargai, lebih diperhatikan, lebih dihormat daripada yang tidak. Dari sisi itu ya orang-orang berharta lebih beruntung. Tapi lebih berisiko. Berisiko apa? Lebih berisiko kufur nikmat. Lebih berisiko apa? Lalai dari kewajiban. Karena hartanya banyak harus dia urus. Harus dia golongkan. Dan itu menyita waktu perhatian. Berisiko gak bisa khusyuk di dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena pikirannya terus ke hartanya yang sedang diusahakan. Ingat itu, ingat ini, bagaimana cara memanfaatkan harta itu, yang harta ini, pokoknya macam-macam dalam pikirannya. Ya, kualitas dari ibadahnya itu terganggu dengan hal itu. Tidak semua orang kaya begitu, tapi umumnya seperti itu. Ya, nah, dari segi itu berisiko, dan risiko yang besar itu kerugian. Adapun orang yang tidak berharta, ada sisi keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang yang kaya. Ya. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka syukuri keuntungan yang ada dari apa yang kita miliki, ya. Nah, adapun kalau salah satu di antara hal yang menyebabkan kita sedih adalah kita enggak bisa bantu orang tua dengan uang, dengan harta. Kakak-kakaknya, adik-adiknya selalu ngasih rutin. Ingat, pertama orang tua juga bisa melihat keadaan setiap anaknya. Kedua, orang itu tidak selalu merasa terbahagiakan dengan harta. Kadang lebih terbahagiakan dengan sikap. Ya, kalau kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita dengan harta, masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua berbahagia. Ya, dengan cara terus mendatanginya, menolong, membantu dengan tenaga. Menyucikan pakaiannya, memberes-bereskan rumahnya, mengepelnya, memasakkan untuknya. Bapak, Ibu, biar untuk urusan apa pekerjaan yang berat-berat, Bapak, Ibu mah diem aja biar saya yang membereskan. Biar saya yang mengerjakan. Ini nyuci, biar saya yang nyuci. Sampai menjemurnya. Ya, sampai menyetrikanya, sampai memasukkannya ke dalam lemari. Subuh, pada sholat subuh, setelah pulang dari masjid, datangi orang tua. Ya, beres-beres di rumah orang tua. Itu jauh lebih menyenangkan daripada apa? Dikasih uang. Nah, kalau orang yang mampu memberikan uang, rata-rata dia merasa sebagai juragan. Orang tuanya melayani. Mau apa? Mau kopi? Mau teh? Mau makan enggak? Ini sudah ada. Gitu ya. Itu kan biasanya begitu, bertindak sebagai juragan. Tapi orang yang anak yang tidak mampu bersikapnya seperti pembantu. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang bantuannya lebih besar terasa oleh orang tuanya. Umpamanya bekerja membereskan, mendoakan, ya, kemudian menghibur dengan kata-kata yang menyenangkan. Itu jauh lebih apa? Lebih menyenangkan orang tua. Jadi, lakukan apa yang kita mampu lakukan untuk membahagiakan orang tua. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga. Dengan waktu, dengan perhatian. dengan apapun yang bisa membuat orang tua kita berbahagia, ya. Insya Allah, Allah yang lebih adil dalam menilai pengorbanan dan kebaikan yang dilakukan oleh setiap anak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa ya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita mampunya dengan tenaga. Tidak mampu dengan harta, banyak cara lain untuk membahagiakan orang tua. Ya, pokoknya kalau intinya fastabiqul khairat dalam kacamata Allah Azza wa Jalla, tidak harus selalu dengan harta. Bisa dengan tenaga, perhatian dan yang lain-lainnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teti di Parmindo, Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan. Yang saya lakukan tiap pagi, sedekah ke fakir miskin 10.000. Tapi kalau ada kajian Pak Ustaz hari Selasa, Jumat, Sabtu, sore, saya lakukan jadi malam sudah ngaji. Apakah yang saya lakukan benar dari... Iya. Ya pokoknya di hari itu, Bu. Tidak ditentukan pagi harinya. Ya, dan apabila dan yang namanya infak ini tidak hanya ke fakir miskin semata-mata. Ibu umpamanya pada waktu ada acara pengajian, ya masukkan ke kenceleng yang beredar di sana. Sama itu juga infak, sedekah. Kepada penyaluran yang dianggap benar secara syar'i. Kalau kita mampu ke banyak pihak, lakukan ke fakir miskin, iya ke fisabilillah juga iya. Untuk kepentingan-kepentingan di jalan Allah, seperti pengajian-pengajian, pondok pesantren, masjid, radio roja seperti yang sekarang ini gitu kan. Itu sama, bahkan nilainya ada nilai jariahnya. Kalau ke fakir miskin, saat itu dikasih, saat itu dibelikan nasi, saat itu dimakan, sudah habis. Ya, mungkin tenaganya habis selama dalam 1-2 hari. Tapi kalau amal jariah ke masjid, ke pesantren, ke radio roja seperti ini, uangnya umpamanya dibelikan mic, dipakai dakwah. Setiap kali mic itu dipakai dakwah ceramah, oh siapapun yang terlibat di dalam hal itu dapat kebagian pahalanya. Ya, jadi tidak harus dibenturkan antara infak kepada fakir miskin dengan mengaji. Jadi kalau umpamanya pagi, kalau enggak ada pengajian bisa pagi-pagi infak. Kalau ada pengajian nanti bisanya sore. Loh, waktu pengajian apa enggak infak tuh? Ada cancel enggak lewat di hadapannya gitu? Kalau ada masukkan ke sana. Terus fakir miskin bagaimana? Kasih lagi kalau ada nanti. Kalau enggak ada ya gimana lagi ya tuh? Kita doakan semoga mereka memperoleh rezeki dari jalan yang lain. Jadi tidak harus dibedakan, apalagi dibenturkan antara infak ke fakir miskin dengan infak ke pengajian. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Pak Dadan di Holis. Pak Dadan di Holis, mangga Pak Dadan. Oh, nanya bosan. Maaf ini beda dari teknologi. Iya. Ini ada istilah kan rizki yang barokah. Ya. Rizki yang barokah. Iya. Iya. Kita di itu rizki yang barokah itu yang bagaimana bosan? Apakah ya. Rizki yang barokah itu bisa dilihat secara lahir atau hanya Allah saja yang tahu itu bosan? Iya. Ya. Itu aja bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang namanya barokah, makna barokah lah kasratul khair wat tisa'uh. Jadi melimpahnya kebaikan, banyaknya kebaikan dan luasnya kebaikan. Kebaikannya menembus berbagai macam dimensi, lahir batin, dunia akhirat. Individu dan orang lain, masyarakat lain, ya. Barokah maknanya perkara yang mengandung barokah tersebut memberikan kebaikan kepada banyak pihak dan kebaikannya tidak hanya di dunia tapi mencapai akhirat, tidak hanya lahir tapi juga batin, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain, ya. Contoh ilmu-ilmu yang barokah, yang bagaimana? Ilmu tersebut mendorong pemiliknya untuk tambah aktif ibadah, tambah giat untuk taqarrub, tambah mulia akhlaknya, ya, mendorong dia untuk mengajarkannya kepada orang lain. Orang lain yang tadinya bodoh jadi pintar, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya bid'ah jadi sunnah, yang tadinya maksiat jadi taat, karena ilmu yang diajarkan. Manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Itu ilmu yang barokah. Nah, rezeki yang barokah yang bagaimana? Sama. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang melahirkan banyak kebaikan, ya. Yang barokah itu yang bagaimana? Contoh yang diberikan makanan yang baik lalu dimakan, ya. Lalu jadi tenaga, tulang daging lalu dipakai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh lagi yang diinfakkan, disedekahkan. Karena kita punya banyak stok harta, berlebih. Selebihnya dari kebutuhan pokok kita, kita infakkan kepada pihak lain. Manfaat gak bagi pihak lain? Manfaat. Baik ke fisabilillah, manfaatnya ke banyak orang. Disumbangkan ke masjid. Oleh masjidnya, baik dibelikan mic untuk azan, untuk qomat, untuk pengajian. Setiap itu dipakai azan, pakai qomat, pakai pengajian. Dapat pahala tuh orang yang nyumbang uang untuk yang kemudian dibelikan mic. Dibelikan karpet, karpetnya dipakai sholat, ya. Dibelikan apa saja dipakai di masjid itu terus. Bagaimana kalau dibelikan genteng, kan genteng gak ada yang pakai tuh. Gak ada yang sholat di atas genteng. Atau dibelikan semen atau bata, lalu batanya dipasang di dinding masjid. Atau di terasnya, di ujungnya, atau di tiangnya, nggak ada yang pakai itu, ya. Nah, itu Allah Maha Adil. Masjid itu satu kesatuan yang utuh, satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Satu genteng nggak ada, hujan bocor banjir tuh. Nah, jadi walaupun pada genteng, setiap ada orang yang sholat di mana di masjid itu, yang nyumbang genteng satu di atas juga dapat pahala. Tidak berdasarkan lokasi tempat yang dipakai ibadah saja, enggak. Kalau begitu rugi dong orang yang umpamanya sumbangannya dipasang di pojok masjid. Kan masjid jarang penuh tuh. Ya, kalau tuh penuh juga pojok-pojoknya jarang tuh. Rugi dong orang yang nyumbang terus sumbangannya itu dipakai untuk naplok tembok. Tembok kan enggak pernah dipakai tuh dindingnya. Di pojok lagi, di atas lagi. Gak dapat pahala dong. Gak begitu, dapat pahala. Ya. Oleh karena itulah, maka menyalurkan rizki kepada saluran yang bisa menimbulkan kebaikan, tidak hanya bagi pribadi, tapi banyak orang, tidak hanya dunia, tapi juga mencakup akhirat, tidak hanya membuat tentram lahir kita tapi juga batin kita, itu yang namanya rezeki yang barokah. Adapun kalau rezeki itu umpamanya dipakai untuk sesuatu yang haram, dibelikan rokok, dikenyot, merusak diri sendiri, merusak orang lain. Apa kebaikan yang lahir dari membeli rokok dan merokok? Enggak ada. Keburukannya ada enggak? Banyak. Itu enggak barokah. Itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti, ya. Atau umpamanya dipakai untuk hal-hal yang nggak ada manfaat sama sekali, baik bagi diri ataupun bagi orang lain, maka itu tidak barokah. Nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya. Jadi rizki yang barokah adalah rizki yang melahirkan banyak kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, apa ataupun orang lain, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat, baik lahir ataupun batin. Itu yang namanya barokah. Apapun itu, baik ilmu, harta, kekuasaan, barang-barang yang kita miliki, yang dianggap barokah adalah yang melahirkan banyak kebaikan dunia akhirat, lahir batin, individu ataupun kelompok, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.